kesempatan itu semua tak ganti rasa. Terima kasih. Hangatnya genggaman tanganmu malam ini telah merubah segalanya. Beban rindu yang selama ini terpendam telah terhapus sudah. Habis ini Mas Bas, terima kasih Mas Gary. Oke, yuk, semoga kembang.